H421874. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau lebaran mana yang lebih didahului? Orang masih hidup atau orang yang sudah tidak ada? Oh, ini maksud dia ketika hari lebaran Idul Fitri, Idul Adha, lebih dulu salaman dengan keluarga yang masih hidup atau ziarah kubur? Agaknya itu yang beliau tanyakan. Perlu difahami bahwa kalau kita mau minta maaf, minta ampun, silaturahim, tidak usah nunggu lebaran. Ini tradisi di tempat kita. Baik, tidak salah. Tapi menunggu lebaran baru minta maaf, bersalam-salaman, ini karena tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan tempat. Unlimited, kapan saja terserah mau minta maaf, mau salam-salaman. Oleh sebab itu, maka ketika minta maaf, mana? Kepada orang yang hidup, sambung silaturahim. Kepada orang yang sudah meninggal dunia, kita ziarah untuk mendoakan mereka dengan adab-adab ziarah kubur. Dengan orang yang hidup, silaturahim, mohon maaf zahir dan batin. Setelah itu ziarah. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu almustaqdimin wal mustaakhirin. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Semoga keselamatan senantiasa tercurah bagi kamu hai penghuni kubur. Kami insyaallah menyusul kamu dan diberikan Allah kepada kamu semuanya kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.